Hingga detik ini, aku tidak pernah berhenti mendoakan pertemuan kita. Aku tidak mempermasalahkan jika kamu jauh atau dekat, lebih muda atau tua, mapan, atau sedang berupaya menuju ke sana. Kamu adalah kamu yang akan melengkapi hari-hariku nanti. Sehebat apapun kamu, jika waktu tak pernah kau berikan untuk keluarga, itu sama hanya dengan kesendirian yang akan menemuiku kembali. Karenanya, jangan tinggalkan kebersamaan kita. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Aku mohon untuk tak melarangku untuk selalu ikut denganmu. Bersama kita bangun kerajaan cinta. Tak